Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjidah ma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-95 sampai 97. Qala Allah Ta'ala, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan haram bagi penduduk negeri yang telah kami hancurkan, sungguh mereka tidak akan kembali ke dunia. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, sampai ketika dibuka benteng Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka saat itu dengan gerakan yang sangat cepat turun dari tempat-tempat yang tinggi. Waqtarabal wa'dul haqqu, dan telah dekat janji Allah Ta'ala yang benar, yakni hari kiamat. Fa'idha hiya syakhisatun absarul ladhina kafaru, maka ketika itu terbelalaklah mata orang-orang kafir. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Mereka pun berkata, celaka kami, kami lalai dari perkara ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Zalim. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirihi ayyam tani'u alal qura al muhlakah al mu'adzabah arju'u ila dunya liyastadriku ma faratu fi fala sabila ila rujuk liman uhlika wa udziba falyahdharil mukhatabun ayastamirru ala ma yujibul ihlaka fayaqufim fala yumkinu raf'u wal yaqla'u waqtal imkani wal idrak. Artinya tidak mungkin terjadi penduduk negeri yang telah dihancurkan dan telah diazab untuk kembali ke dunia dan memulai sesuatu yang baru atas apa yang mereka lakukan sebelumnya berupa pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Tidak ada jalan untuk kembali ke dunia bagi orang yang telah dibinasakan dan telah diadab. Oleh sebab itu, hendaknya waspada setiap orang yang dituju oleh ayat ini. Jangan sampai terus-menerus di atas perbuatan yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan mereka jatuh dalam kehancuran dan tidak mampu lagi untuk keluar darinya. Segera meninggalkan mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj ila qawlihi ta'ala bal kunna zalimin. Hada tahdhirun min Allah lin-nas ayyukimu 'alal kufri wal ma'asi wa annahu qad qaruba infitahu ya'juj wa ma'juj wa huma qabilatani abimatani min bani adam waqad sakta 'alaihim dzul qarnain lamma suki 'alaihi ifsaduhum fil ardi wa fi akhir zamani yang fatihus saddu anhum fayaharjuna ila an-nasi fi hadhil hala wal wasfi alladhi dzakarahu wa hu min kulli makanin murtafi wa wal hadbu yansilun ayusriun wa fi hadha dalalatun ala kathratihim albahirah wa israihim fil ardi imma bidawatihim wa imma bima khalaqallahu lahum lil asbab allati tuqarribu lahum alba'ida wa tusahhidu alaihim as-sa'ba wa annahum yukrihuna an-nasa wa ya'launa alaihim fid dunya wa annahu la yudanu li ahadin bi qitalihim. Firman Allah Ta'ala ini merupakan peringatan dari Allah untuk umat manusia agar segera meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan. Karena sungguh telah dekat waktu terbukanya benteng yang dihuni oleh Ya'juj wa Ma'juj Mereka adalah dua kabilah besar dari Bani Adam. Dzulqarnain telah membuat benteng untuk menghadang mereka. Ketika penduduk setempat melaporkan kepada beliau tentang kerusakan yang dilakukan Ya'juj wa Ma'juj di muka bumi, nanti di akhir zaman benteng itu akan terbuka untuk mereka. Mereka akan keluar menemui umat manusia dalam keadaan seperti ini, yang telah disifatkan dan disebutkan oleh Allah Ta'ala. Mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, yakni Al-Had, tempat-tempat tinggi, bukit-bukit, ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan dalil bahwa jumlah mereka sangat banyak. Dan kecepatan gerakan mereka di bumi sangat luar biasa. Kemungkinan memang mereka memiliki kecepatan khusus. Kemungkinan mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang Allah ciptakan, yang menjadi sebab yang jauh bisa dekat untuk mereka, yang sulit bisa mudah untuk mereka. Saat itu mereka menguasai umat manusia. Mereka menduduki tempat-tempat atau pos-pos yang tinggi di dunia. Dan tidak ada satupun orang yang mampu membunuh mereka. Waqtarabal wa'dul haq, ay yaumul qiyamah, alladhi wa'adallahu bi'tiyanihi, wa wa'du haqqun wa sidqun, wa fi dhalikal yaum tara absaral kuffari syakhisatan min siddatil afza'i wal ahwalil mus'ijati wal qalaqilil mufdi'ati wa ma kanu ya'rifuna min jinayatihim wa dhunubihim wa annahum yad'una bil waili wa thuburi wa nadmi wal hasati ala ma fata wa yaquluna laqad kunna fi ghaflati min hada al-yawm al-adhim falam nazal fiha mustarikin wa fi lahubid dunya mutamattiin hatta atana al-yaqin wa waradna al-qiyamah falau kana yamutu ahadu minin nadam wal-hassah lamatu bal kunna zalimin iqtarafu bidulmihim wa adlillahi afihim fahina idin yu'mar bim ilan nar hum wama kana ya wama kanu ya'budun. Telah dekat janji Allah yang benar, yakni hari kiamat yang telah Allah janjikan kedatangannya. Dan janji Allah itu pasti benar. Pada saat itu engkau akan melihat mata orang-orang kafir terbelalak karena sangat takut dan peristiwa yang sangat menggoncangkan, yang sangat menggelisahkan. Mereka pun saat itu mengakui pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Saat itu mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan celaka, ungkapan-ungkapan kehancuran, ungkapan-ungkapan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengatakan, sungguh kami lalai dari hari yang besar ini. Kami terus-menerus tenggelam dalam kekafiran dan kemaksiatan. Kami tenggelam dalam permainan dunia yang menyenangkan. Sampai tiba kepada kami keyakinan datangnya hari kiamat. Sampai kami menemui hari kiamat. Seandainya ada yang mati karena menyesal, niscaya akan mati saat itu. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka mengakui kezaliman mereka, mengakui keadilan Allah atas mereka. Maka saat itu mereka diperintah untuk masuk neraka, mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fi makna al-ayah arba'atu aqwal. Fi makna al-ayati arba'atu aqwalin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Maka haram bagi penduduk negeri yang telah kami hancurkan, mereka tidak akan kembali ke dunia. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna ayat ini ada empat pendapat. Ahaduha, wajibun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yatubun. Wajibun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yatubuna. Rawahu Ikrimah an Ibni Abbasin. Rawahu Ikrimah an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama maknanya ialah wajib bagi penduduk negeri, atau pasti penduduk negeri yang kami hancurkan mereka tidak bertobat. Nah, atau tobat mereka tidak diterima. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas. Jadi kaum yang telah dihancurkan yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kafir, kemudian dia bertobat saat dihancurkan tadi, tobatnya tidak diterima. Ngerti ya? Ini makna yang pertama. Wasani wajibun alaiha annaha idza uhlikat la tarji'u ila dunyaha. Hada qawlu Qatadah waqad ruwiya an Ibni Abbasin nahwu. Hada qawlu Qatadah waqad ruwiya an Ibni Abbasin nahwu. Pendapat yang kedua, makna ayat itu ialah pasti penduduk yang telah diadab, telah dihancurkan, tidak akan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Ini pendapat Qatadah. Dan diriwayatkan juga seperti itu dari Ibn Abbas. Jadi mereka kalau sudah diazab, dibinasakan, tak akan kembali lagi di dunia untuk memperbaiki amalan. Maksudnya penyesalan mereka di akhirat nanti, permohonan mereka ingin kembali ke dunia untuk memulai hidup baru yang lebih baik, tidak akan dikabulkan. Wasalis anna la zaidatun, anna la zaidatun wal makna haramun ala qaryatin muhlakatin annahum yarji'una ila dunya. Qalahu Ibnu Jurayj wa Ibnu Qutaibah fi akharin. Qalahu Ibnu Jurayj wa Ibnu Qutaibah fi akharin. Pendapat yang ketiga, Allah dalam ayat itu zaidah. Jadi tidak bermakna, tapi untuk menguatkan kalam. Sehingga maknanya ialah haram bagi penduduk negeri yang telah dihancurkan untuk kembali ke dunia. Di pendapat Ibnu Jurayj dan Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah. Nah, di tempat yang lain. Arabi annal kalama muta'alliqun bima qablahu. Annal kalama muta'alliqun bima qablahu. Li'annahu lamma qala fala kufrana li sa'yihi. Li'annahu lamma qala fala kufrana li sa'yihi a'lamana annahu qad harrama qabulal a'malil kufar. A'lamana annahu qad harrama qabula a'malil kufar. Fa ma'nal ayah wa haramun ala qaryatin ahlaknaha ay yutaqabbala minhum amalun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha ayyutaqabbala minhum amalun li'annahum la yatubuna. Hada qawlu Zajjaj. Pendapat yang keempat, firman Allah Ta'ala ini terkait dengan firman Allah sebelumnya. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, maka usaha orang yang beriman dan beramal soleh tidak sia-sia. Dalam ayat itu Allah memberitahu kita bahwasanya Allah telah mengharamkan menerima amalan orang-orang kafir. Sehingga makna ayat ini ialah haram bagi penduduk negeri yang telah kami hancurkan untuk diterima amalannya, karena mereka tidak diterima taubatnya. Ini adalah pendapat Az-Zajjaj. Empat pendapat tadi saling melengkapi. Yang intinya adalah ketika adab itu sudah Allah turunkan untuk menghukum penduduk negeri yang kafir, yang zalim, maka ucapan-ucapan taubat ketika mereka sekarat terkena adab itu ditolak. Dan di hari kiamat nanti ketika mereka menyesal dan minta kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan, juga ditolak, haram. Nah, oleh sebab itulah As-Syaikh As-Sa'di rahmatullahi dalam tafsirnya menyatakan fal yahdharil mukhatabun ayastamirru ala ma yujibul ihlak fayaqu bihim fala yumkinu raf'u wal yaqla'u waqta imkan wal idrak. Hendaknya orang-orang yang dituju dalam ayat ini, yakni kita semua yang mendengar ayat ini, atau mereka-mereka yang sedang di atas kekafiran dan kemaksiatan, untuk menghentikan perbuatan-perbuatan mereka itu, karena bisa menjadi sebab mereka jatuh dalam kehancuran dan tidak mungkin menyelamatkan diri darinya. Hendaklah segera meninggalkan mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Nah, jangan nunggu dihancurkan dulu. Jangan nunggu nyesal di akhirat nanti, ya. Jangan nunggu menyesal di akhirat nanti. Karena haram dua-duanya. Ketika tobat dalam kondisi sekarat terkena adab Allah, atau menyesal di akhirat untuk kembali ke dunia, sama-sama diharamkan untuk mereka. Nah, baik, al-fa'idatu asaniya, anna min asratis sa'ah al-kubra anna min asrati as-sa'atil kubra khuruju Ya'juj wa Ma'juj Thank you. bahwa sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat besar ialah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi ciri-ciri tanda-tanda kiamat besar itu belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian terjadi ketika mendekati hari kiamat. Kalau tanda-tanda kiamat suhra kecil itu biasa terjadi jauh-jauh sebelumnya, tapi semakin dekat hari kiamat semakin sering terjadi, semakin banyak terjadi. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah, aslu Ya'juj wa Ma'juj minal basar min durriyati Adam wa Hawa alaihimassalam. Aslu Ya'juj wa Ma'juj minal basari min durriyati Adam wa Hawa alaihimassalam. Min durriyati Yafith, wa Yafith min waladi Nuh alaihi salam. Asal usul Ya'juj Ma'juj itu adalah dari manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa hewan, ya. Tapi manusia, dari keturunan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Nah, ada yang mengatakan itu keturunan Adam, tidak dari keturunan Hawa. Nah, menurut cerita, tapi ini tidak ada dasarnya, Nabi Adam mimpi basah, kemudian spermanya tercampur dengan tanah. Kemudian Allah ciptakan Ya'juj wa Ma'juj dari sperma Adam yang tercampur dengan tanah itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Hawa. Wa hadza mimma la dalil 'alaih. Ini tidak ada dasar, tadi ada dalilnya, ya. Baik. Kemudian ternyata ditelusuri Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan Yafith. Yafith ini adalah salah satu dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dilihat dari nasabnya, ini Turki, karena Yafith ini disebut Abu Turk, ya, bapaknya orang-orang Turki. Ya, nah, Baik. Al-Faidatu Al-Khamisah. Enam. Ar-Rabi'ah. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Anna adada Ya'juj wa Ma'juj kathiratun jiddan. Naam. Wahum yakhrujuna ilan nasi min kulli makanin murtafi. Wa yusri'una fil ardi. Wa yukhiruna nas. Wala yudanu li ahadin bikitalihim. Nah, jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak sekali. Mereka akan keluar menemui manusia yang lain, maksudnya ya, dari tempat-tempat yang tinggi, dan mereka memiliki kecepatan dalam menempuh perjalanan di bumi. Mereka menguasai umat manusia, dan tidak ada satupun yang bisa membunuh mereka. Jadi Ya'juj wa Ma'juj mengepung bumi, ya, menjadi penguasa dunia, dan tidak ada satupun yang mampu membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Anna Ya'juj wa Ma'juj yakhrujuna 'alan nas fayastakuna al-miyah, pakai qaf, fayastakuna al-miyah, wa yafirun nasa minhum, fayarmuna sihamahum fis sama, fayabathu Allahu azza wa jal alaihim naghofan fi akfa'ihim fayab'athuwahu azza wa jalla alaihim naghofan fi akfa'ihim, pakai hamzah, fayuhlikahum. Enam, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar menemui umat manusia yang ada selain mereka. Mereka akan meminum semua air yang mereka jumpai. Dan umat manusia saat itu berlarian ketakutan menjauhi mereka. Kemudian dengan sombongnya Ya'juj wa Ma'juj melemparkan anak-anak panah mereka ke langit untuk membunuh atau memerangi penduduk langit, katanya begitu ya. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj Naghof. Naghof itu adalah sejenis cacing kecil yang biasa di hidung unta dan kambing. Nah, yang menimpa tengkuk-tengkuk mereka dan pundak-pundak mereka. Akfa'i tengkuk-tengkuk ya. Dalam riwayat yang sahih, naam, pakai rikob. Yani pundak-pundak mereka. Maka Allah menghancurkan mereka semua. Tewas, mati semua. Jadi tidak ada dari manusia yang mampu membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Saking kuatnya, ya. Nah, semuanya lari, menghindar. Karena Ya'juj wa Ma'juj menyebabkan kekeringan di mana-mana. Semua air yang ada diminum habis. Masya Allah, betapa sakah dan banyaknya mereka itu ya, sampai mampu membuat kering air yang ada saat itu. Dengan kesombongannya mereka melemparkan anak-anak panah diarahkan ke langit dengan tujuan ialah menyatakan perang dengan yang ada di langit. Maka dengan kesombongan itu Allah Ta'ala menghancurkan mereka di panah-panah yang mereka arahkan ke langit tadi itu balik, dan mata-mata panahnya itu penuh dengan naghof. Naghof itu semacam cacing-cacing kecil yang biasa dihidung unta atau kambing. Kalau manusia itu upil. Ya, nah. mengenai jasad-jasad mereka yang ada di bumi, langsung mati dalam satu waktu, mati semua. Dalam riwayat yang sahih, saat itu binatang-binatang bumi, binatang-binatang melata, semuanya jadi gemuk sampai jalannya oleng, ya, karena puas memakan daging-daging dan bangkai-bangkainya. Ya'juj wa Ma'juj. Secara otomatis kondisi bumi saat itu darurat, bau bangkai busuk. Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya banyak, mati jadi bangkai semua, ya. Nah, enggak ada yang ngubur. Ditambah lagi dimakan sama binatang-binatang melata, ya, tikus tambah gemuk, ya, binatang-binatang yang suka bangkai itu, gemuk-gemuk semua, memakan daging Ya'juj wa Ma'juj. Nah, al-faedah itu as-sadisa. Thumma yuhbatu binabiyillahi Isa wa ashabihi ilal arbi. Fala yajiduna fil arbi mawdi ashibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum. Fala yajiduna fil arbi mawdi ashibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum. Fayarghubu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Fayarghubu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Fayursilu Allahu tayran ka'anakil bukhti Fayursilu Allahu tayran ka'anakil bukhti. Fatahmiluhum fatatruhuhum fatatruhum. Yang pertama tak, yang kedua tak. Fatatruhuhum haitsu syaa'allah. Nah, kemudian setelah Ya'juj wa Ma'juj mati semua, jadi bangkai, dimakani binatang-binatang bumi, dan menimbulkan bau busuk di seluruh permukaan bumi, maka turunlah Nabi Allah Isa dan pengikut-pengikutnya ke bumi. Jadi saat itu berarti saat-saat Nabi Isa turun, ya. Nabi Isa dan pengikutnya tak kepung. Nah, sehingga bersembunyi di balik-balik bukit dari kekejaman Ya'juj wa Ma'juj. Ketika sudah mati semua, jadi bangkai, bahkan Nabi Isa dan pengikutnya turun gunung, ya. Nah, ternyata tidak ada satu jengkal pun permukaan bumi kecuali penuh dengan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Dia turun gunung, berserakan kemana-mana. Enggak ada satu jengkal pun yang bebas dari bangkai-bangkai mereka, ya. Berserakan. Maka Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah untuk memusnahkan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah taala mengirim burung besar, ya, seperti leher unta yang panjang-panjang lehernya. Jadi burung yang lehernya itu panjangnya seperti leher unta. Panjang-panjang lehernya, besar-besar. Semua burung-burung itu kemudian membawa terbang bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dan membuang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ke tempat yang jauh. Maka dengan pertolongan Allah tadi, permukaan bumi bersih, steril dari bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Nah, insyaallah, ya, seru peristiwa saat itu sampai Nabi Isa dan pengikutnya pun sembunyi. Tapi lagi dengan Dajjal dan pengikutnya dikejar sama Nabi Isa, ya. Dan Nabi Isa lah yang Allah takdirkan membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babelut di Palestina. Nah, tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj, gak ada satupun yang bisa membunuh mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, apakah Ya'juj Ma'juj masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Ustaz tahu penampilannya kayak gitu, gayanya kayak gitu, yang merusak, masuk surga enggak ada. Ya. Baik. Masuk neraka. Baik. Jadi disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari bahwa yang akan masuk neraka nanti itu adalah Ya'juj wa Ma'juj, yang perbandingannya dengan Bani Adam yang lain ialah rajulan minkum wa min ya'ji wa ma'juj alaf, 1000 banding 1. Di jumlah penduduk neraka itu adalah 1 Bani Adam yang lain, 1000 dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Berarti mendominasi neraka Ya'juj wa Ma'juj itu. Nah, apakah Nabi Isa masih hidup hingga saat ini? Naam. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan masih hidup saat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan turun di akhir zaman dalam keadaan masih muda belia. Semuanya ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mati di dunia dan dikubur oleh kaum muslimin saat itu. Nah, setelah selesai tugasnya. Nah, apakah benar bahwa Imam Mujahid mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya dengan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali? Jadi Imam Mujahid ini memang murid utama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, adapun apakah 3 kali atau berapa kali, wallahu ta'ala al-bisawab. Ya, nah, bisa saja. Yang jelas, kalau Imam Mujahid menafsirkan sesuatu, mesti dari Ibnu Abbas. Ya, nah. Bagaimana cara bisa bahasa Arab dengan lancar dan fasih? Belajar. Nah, belajar, latihan, gitu ya. Nah, kalau dalam mimpi, ya mungkin dia, tadi malam aku mimpi Ustaz bisa belajar bahasa Arab fasih lancar, ya. Nah, gitu. Ternyata bangun, baca kitab gak bisa, mufadat atau gak apal, ya, naam, ya, berarti dalam mimpi, gak nyata. Kalian jangan menjadi pemimpi, ya, naam, segera bangun untuk mewujudkan mimpimu, ya, naam. Mimpi terus, naam, gak nyata, ya, naam, pemimpi namanya, ya. Apakah Dzulqarnain dan Luqman al-Hakim adalah nabi? Dua-duanya bukan nabi, tapi orang yang saleh yang diberi oleh Allah Ta'ala hal-hal yang luar biasa untuk dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Kalau Luqman al-Hakim itu dari kalangan rakyat jelata, secara kedudukan enggak punya, tapi diberi oleh Allah Ta'ala al-hikmah, ya, pesan-pesannya kepada anaknya, fokus dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini dijadikan sebagai ibrah bagi umat manusia, ya. Ada Dzulqarnain ini diberi oleh Allah Ta'ala kekuasaan, kekuatan fisik, kekuatan kedudukan. Nah, baik, sehingga ini menjadi ibrah bahwa ada seorang yang soleh yang bisa menjelajah bumi, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Naam. Barakofikum. Sehingga kalau punya kekuasaan, kekuatan, hendaknya ingat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Jangan tambah sombong. Jadilah seperti Dzulqarnain, ya. Naam. Kalau enggak punya kedudukan, jadilah seperti Luqman al-Hakim, ya. Naam. Barakafikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakum khair atas perhatian dan ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.